Mitra Bisnis, konon ada seseorang yang pergi ke restoran. Dan di restoran itu dia melihat ada bebek yang terbuat dari patung. Dan pemilik restoran bilang, peganglah bebek ini, elus-elusen katanya ya, dibelai gitu ya. Kalau Anda belai 3 kali bebek ini, maka Anda akan punya banyak rezeki. Dan ternyata apa yang terjadi? Malam itu dia makan, bebek itu dia, ada bebek di depan patung bebek itu, dia belai-belai selama 3 kali. Maka ternyata besoknya dia dapat loteri 1 juta pound sterling. Jadi kejadian ini di Inggris ya. Ini dimasukkan dalam buku dengan judul The Duck That Won Lottery. Jadi bebek ini ternyata yang membuat dia menjadi berezeki memenangkan loteri. Dan ketika dia ceritakan hal ini kepada teman-temannya, semua orang bilang, wah bebek itu sangat sakti, bebek itu sangat sakti ya. Sehingga kamu dapat loteri 1 juta pound sterling. Yang menarik adalah pemikiran kita. Bahwa apakah itu benar? Saya tidak membenarkan atau menyalahkan dulu. Tapi bagaimana kalau Anda lihat banyak sekali orang yang menganggap bahwa dengan membelai-belai si bebek ini, Anda rezekinya datang. Tapi apakah Anda berpikir begitu banyak orang yang membelai bebek ini dan hanya 1 atau 2 yang mendapatkan rezeki? Nah, ini yang disebut dengan post hoc fallacy. Atau setelah kejadian, kita baru mendefine itu ya. Dan ini sering sekali dilakukan oleh orang tanpa sadar. Dia menggabungkan 2 hal yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Mungkin kebetulan pagi itu Anda melewati di bawah tangga. Ya. Siangnya mungkin mobil Anda ketabrak becak. Lalu Anda bilang, ini gara-gara aku lewat di bawah tangga. Padahal mungkin tidak ada hubungan sama sekali. Kedua kejadian itu terpisah sama sekali. Manusia, kalau misalkan setiap kali dia memegang hidungnya, dan berkata bismillah, maka terjadi hujan. Setelah 3 kali apa yang terjadi? Setiap kali dia mengatakan hal itu, dia akan menganggap bahwa dia mampu membuat hujan. Mitra bisnis, dalam kehidupan kita, jangan mudah menggabungkan 2 hal yang belum tentu punya hubungannya. Jangan mengatakan bahwa, oh gara-gara saya berhubungan join dengan Anda, maka bisnis saya semua berantakan. Kamu orang yang mendatangkan apes. Jangan seperti itu. Karena banyak sekali persoalan, sangat mudah digabung-gabungkan, tapi sebenarnya tidak punya koneksi sama sekali. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat meng-add saya pada Facebook saya Tanah Di Santoso atau mengakses pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.